Muramlah hati tanpa dirimu, sunyi menggigil, hilang dan beku. Terbayang wajahmu di langkahku. Senyummu, pelukmu di hatiku. Kau hadir di jiwaku, kau hadir di mimpiku. Kini dan esok kau sahabatku, lewati hari dengan senyummu. Sentuh aku, basuh luka di hariku. Masih saja kau terasa di sisiku. Kau hadir di jiwaku, kau hadir di mimpiku. Dan kau berlari, kau menjauh pergi dariku. Hitamnya hari penuh luka hati yang biru. Hilang cahayamu di mataku, hilang. Ku sepi, sir.